Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-wahidil ahad, al-faradil samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuan ahad. Wassalatu wassalamu ala man ismuhu fis samai ahmad, wa fil ardi ismuhu muhammad, wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang selalu kita hormati dan juga yang selalu kita muliakan kepada guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat walafiat. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, dan terutama urusan dakwahnya pun semoga dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam pula yang kami hormati, yang kami muliakan, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kemuliaan dan juga keistiqomahan untuk selalu senantiasa mendengarkan kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Buya Yahya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafa'ah khassah dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam agenda kegiatan majlis Ramadan yang penuh berkah ini, kita terbiasa mengikuti kajian halaqah fajar dengan mengkaji kitab Safinatun Najah bersama guru kita semua, Buya Yahya. Maka dari itu marilah kita persiapkan hati dan fikiran kita, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada guru kita semua, Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana 'allimna at-ta'wil wa waffiqna qihna fid din waj'alna ya rabbana min ulama'ikal 'amilin wa min tu'atikal mukhlisin wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati sayyidil mursalin warzuqna ya rabbana at-taubata qablal maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh, dengan di bawah bimbingan Syekh Salim Ibn Sumair, dengan kitab Safinatun Najahnya. Kita sudah sampai kepada bab tayammum. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila anqal. Furudu tayammumi khamsatun. Fardu tayammum, kewajiban-kewajiban di dalam bertayammum ada 5. Al-awwal nakrut turabi. Yang pertama adalah memindahkan debu. Tidak boleh, kemarin sudah dibahas, tidak boleh kalau tidak memindahkan debu, gak sah. Misalnya ada debu yang lagi berterbangan, langsung wajah kita hadapkan ke terpaan angin yang membawa debu, kemudian kita niat, gak sah. Athani, yang kedua adalah niat. Niat sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu juga. Sekarang dengan yang ketiga, atsalihu masful wajhi, mengusap wajah. Mengusap wajah dengan telapak tangan, dengan pukulan yang pertama tadi. Dan nanti ada kesunahan-kesunahannya meringankan. Memang tujuan kita bukan untuk berbedak dengan debu. Tujuannya bukan berbedak dengan debu, maka disunahkan untuk diringankan. Baru setelah itu diusapkan di wajah. Semua bagian yang wajib dibasuh kalau kita berwudu, itulah yang wajib diusap di dalam kita bertayamum, termasuk bibir. Jadi jangan gara-gara debu lalu diberikan gak sah. Jadi bibirnya yang normal. Dan matanya pun harus mata yang jadi harus wilayah ini. Bukan gini. Jadi ini mulutnya, bibirnya, bibir yang bukan bibir yang lagi dimasukkan ke dalam mulut. Enggak sah kalau dibikinkan. Baik. Kemudian yang kedua, mashul yadaini. Di saat mengusap tangan, kalau waktu mengusap wajah, cincin tidak harus dilepas. Karena yang diusap adalah wajah. Tapi di saat kita mengusap tangan, cincin harus dilepas, wajib. Tapi di dalam wudhu melepas cincin adalah sunnah karena air bisa masuk sendiri. Kalau di dalam wudhu melepas cincin adalah sunnah, atau menggerak-gerakkan cincin dalam wudhu adalah sunnah. Tapi kalau di dalam bertayamum, cincin harus dilepas. Jam dilepas. Karena kalau tidak dilepas, itu jam menghalangi sampainya debu, cincin menghalangi sampainya debu, maka tidak sah. Maka dilepas. Mashul yadaini ilal mirfaqaini sampai di sini. Qaul qadim, pendapat dahulu mazhab Imam Syafi'i sampai di sini kok. Disamakan dengan urusan memotong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u adiyahuma jazaa'an bima kasaba. Nakala min Allah, dalam colong, dalam mencuri dipotong sampai di sini. Sebagian ulama mengatakan tayamum sampai di sini, tapi pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i sampai siku. Okay. Adapun caranya begini juga sah, asalkan tidak dilepas, maka ini tidak akan mustakmal. Ini jangan disentuh punggung. Jadi juga sah. Cuman biasanya yang rapi cantik ini telapak dibagi dua. Separuh untuk lengan bawah, lengan belahan lengan yang sebelah. Separuh telapak ini untuk lengan. Jempol ketemu jempol. Jari ketemu jemari. Ditarik. Air ini tidak mustakmal. Dan jangan dilepas, baru diputar. Ah. Terus diratakan. Jempol dikasihkan jempol. Mashu al-yadain. Al-khamis at-tartibu, yang kelima adalah tertib. Bainal mashata ini artinya mengusap wajah dulu, kemudian mengusap tangan. Selesai. Kemudian kemarin sudah disampaikan ya, kapan sholat dengan tayamum harus diulang. Sudah jelas, sholat dengan tayamum harus diulang adalah kapan kita sholat dengan tayamum di tempat yang biasanya ada air, yang pertama. Yang kedua, sebabnya karena fugdan hissi, yaitu karena air tidak ada secara sesungguhnya. Mohon difahami ini. Kalau kita bertayamum di tempat yang biasanya ada air, maka tayamum kita wajib diulang, sholat kita wajib diulang. Di tempat yang biasanya ada air, kok hari itu enggak ada air, maka sholat kita wajib diulang. Atau fugdannya adalah bukan fugdan hissi. Yang kedua adalah fugdan hissi syaratnya. Fugdan hissi, air ada secara, air tidak ada secara sesungguhnya. Maka kalau air tidak ada secara sesungguhnya, memang tidak air, ada air di tempat yang biasanya ada air, maka sholat harus diulang. Tapi jika kita bertayamum di tempat yang memang di situ tidak ada air, padang pasir, fugdannya apa saja, fugdan hissi khususnya, maka biarpun fugdan hissi hanya karena di tempat itu biasa tidak ada air seperti di padang pasir, maka sholat kita tidak kita ulang. Atau kita itu sebabnya karena fugdan maknawi, air ada seperti tidak ada, orang sakit, maka dia bertayamum, maka sholatnya tidak wajib diulang. Harus dibedakan antara dua ini, mana sholat yang wajib diulang dan mana sholat yang tidak wajib diulang karena tayamum. Baru nanti kita akan bicara tentang yang membatalkan, karena yang membatalkan ini ada hubungannya dengan itu. Mubtilatu tayamumi, yang membatalkan tayamum thalathatun, ada tiga. Yang pertama, ma'ab tolal wudhu. Ya, segala yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Segala yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Itu kalau tayamum kita karena ingin, itu kalau tayamum kita karena hadas kecil. Kalau tayamum kita karena hadas kecil, misalnya habis buang angin, buang air, bersentuhan laki perempuan, kemudian kita bertayamum, maka batalnya adalah semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Tapi jika tayamum kita karena menggantikan mandi, ingat, tolong difahami, jika tayamum kita untuk menggantikan mandi, maka enggak batal dengan yang membatalkan wudhu. Contoh, seorang wanita yang haid, suci haidnya, kemudian dia mau melayani suami atau ingin membaca Al-Quran, maka kemudian setelah dia bertayamum, habis haid dia bertayamum untuk sholat. Setelah haid bertayamumlah seorang perempuan ini. Karena apa? Dia harus mandi besar. Mandi besar tidak ada gantinya apa? Tayamum. Tayamumnya sama, wajah dan tangan. Setelah dia melakukan sholat, kemudian buang angin dia atau buang air, maka tayamumnya yang untuk mandi besar tidak batal, maka dia tidak wajib mandi besar lagi biarpun ketemu air. Tapi kalau dia mau sholat lagi, memang dia wajib tayamum lagi. Karena apa? Dia buang air kecil tadi. Jadi mandi besarmu tidak wajib diulang. Contoh yang lebih jelas lagi, jangan digabungkan dengan hadas kecil. Misalnya, seorang wanita haid, laki-laki junub, kemudian tidak ada air, kemudian dia bertayamum. Setelah dia bertayamum, tayamumnya karena junub untuk sholat, karena haid untuk sholat. Setelah itu sholatlah dia. Sehabis sholat, manusia normal, dia buang angin, buang air. Yang membatalkan wudhu, maka tiba-tiba setelah itu hujan deras, ada air melimpah, maka biarpun setelah itu ada air melimpah, dia tidak wajib mandi lagi karena tayamumnya untuk mandi sudah dilakukan. Lalu bagaimana dia? Ya cukup wudhu saja, karena yang batal hanya urusan hadas kecil. Harus paham di sini. Ma'ab dhalal wudhu, yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Wariddatu murtad. Murtad membatalkan tayamum. Murtad membatalkan tayamum. Kalau orang murtad, batal tayamumnya. Na'udzubillah. Keluar dari iman, mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, batal tayamumnya. Yang ketiga, tawahhumul ma'i. Tawahhumul ma'i. Jadi begini, kita harus tahu, dugaan kita itu ada tiga macam. Dugaan kita itu ada dua macam. Ada tiga macam. Yakin bukan dugaan, namanya yakin. Di bawah yakin, mendekati yakin, namanya dhon. Dugaan kuat namanya dhon. Tengah-tengah 50%, 50% namanya syak, ragu-ragu. Di bawahnya syak namanya waham. Waham itu di bawahnya 50%. Jadi kalau kita menduga adanya air di bawah 50% namanya wahmun. Kalau 50% namanya syakkun. 50% ke atas namanya dhonnun. Nah ini, masih ingat kemarin kita membahas tentang kapan kita wajib mencari air atau kapan seseorang boleh bertayamum. Orang boleh bertayamum adalah di saat tidak menemukan air. tidak menemukan air itu batasannya sampai di mana? Pertama adalah ingat haddul ghaus. Haddul ghaus, kita wajib mencari di haddul ghaus biarpun derajat waham, dugaan ringan, dugaan yang sangat lemah sekalipun, kita wajib mencari di haddul ghaus al-wahmu, di bawah 50%. Paham? Baik. Kemudian haddul ghurub, setelah 300 meter sampai 3 kilo, maka ini namanya haddul ghurub. Di haddul ghurub, dalam keadaan kita menduga lemah, waham, tidak wajib kita mencari air. Tapi kalau dugaan kuat, wajib kita mencari air sampai batas 3 kilo. Baik. Setelah 3 kilo, biarpun yakin ada air di sana, kita tidak wajib mencari air. Artinya biarkan, dan kita pun tidak wajib ke sana. Sumber 3 kilo dari tempat ini. Kalau di sumber sana banjir bandang, di sini tidak ada air, biarpun yakin di sana ada air, kita tidak wajib pergi ke sana. Karena sudah di haddul bu'd. Tapi kalau di haddul ghurub, antara Sendang sampai Kemantren, sampai sebelum sumber, sebelum 3 kilo, jadi Sendang dari sini 300, Sendang 300, sampai lepas Kemantren 3 kilo, ini perumpamaan saja. Maka sepanjang 300 sampai 3 kilo ini, kita tidak wajib mencari air sampai di sana, kalau tidak yakin adanya air. Kalau sudah tidak yakin adanya air, ya sudah, enggak usah cari, langsung aja tayamum di sini. Tapi kalau haddul ghaus kurang lebihnya 300 meter, kita wajib mencari air biarpun kita hanya sekedar menduga lemah. Waham tadi. Kamu harus sudah mulai ngerti istilah waham, asyak, don, yakin nanti setelah itu. Yakin, baik, berarti ada empat ya, yakin, don, syak, waham. Baik. Kemudian yang membatalkan tayamum adalah tawahhumul ma'i, menduga lemah adanya air di bawah 50. Lah ini perlu keterangan. Saya kembalikan bahasanya. Karena sebab orang boleh bertayamum itu ada dua. Sebab orang boleh bertayamum itu ada satu dibagi dua, maka yang membatalkan pun berbeda. Yang menjadikan sebab atau sebab kita boleh bertayamum kan tidak adanya air. Tidak adanya air ada dua. Tidak ada air secara sesungguhnya, fuqdan haisi. Yang kedua, tidak adanya air, air ada tapi seperti tidak ada. Dua jenis tidak ada air ini yang membatalkannya pun berbeda. Coba difahami. Kalau seseorang bertayamum karena fuqdan ma'nawi, kita mulai dari sini dulu. Jika seseorang bertayamum karena air itu ada tapi seperti tidak ada karena sakit, atau sumurnya dijaga harimau, air ada tapi seperti tidak ada, maka yang membatalkan tayamum ada tiga. Sama, yang membatalkan wudu, kedua murtad, yang ketiga bukan adanya air lagi, yang ketiga adalah hilangnya sebab. Sembuh, harimaunya pergi, pencolengnya pergi, ini beda ya. Jika kita bertayamum karena sebab fuqdan ma'nawi tadi, air ada tapi seperti ada, bukan yang ada di kitab ini yang membatalkannya. Yang membatalkannya adalah ada tiga. Yang pertama adalah benar, semua yang membatalkan wudu membatalkan tayamumnya. Yang kedua murtad. Yang ketiga adalah hilangnya sebab tadi. Selesai. Ini kalau fuqdan ma'nawi. Kalau fuqdan hissi, lah ini yang kita bahas. Fuqdan hissi syaratnya adalah ada tiga juga yang membatalkannya. Yang pertama adalah sama, segala fuqdan hissi, air ada secara sesungguhnya, air tidak ada secara sesungguhnya. Kalau fuqdan hissi, air tidak ada secara sesungguhnya, yang membatalkannya sama ada tiga. Yang pertama adalah semua yang membatalkan wudu, membatalkan tayamumnya. Yang kedua adalah murtad. Yang ketiga, di sini hanya disebut tawahumul ma'i. Keterangannya lebih luas tidak? Tidak hanya tawahumul ma'i. Tawahumul ma'i fi haddil ghausi. Mestinya begitu. Kan kembali kepada cara mencari, ingat atau tidak? Jadi yang membatalkan adalah kalau kita ada tawahum menduga lemah adanya air di haddul ghaus. Tiba-tiba waktu sholat ada orang ngasih, ketemu air. Tapi cuma satu orang dan dia kadang bohong dia itu. Tapi kadang benar juga ngomongnya. Enggak yakin, yakin benar enggak? Maka kalau ngomongnya adalah sekitar ini, sekitar 300 meter, maka batallah tayamumnya. Langsung kita menuju air tersebut, mencari air tersebut. Tapi yang membatalkan kalau di haddul qurb bukan tawahum, dzon atau yakin adanya air. Dzon dan yakin adanya air. Jadi kalau sudah di atas 300 meter, nah, kalau hanya waham adanya air, tawahum adanya air, enggak membatalkan. Jadi ini tawahumul ma intayamma wali faqdihi fi haddil ghausi. Di sini tawahumul ma'i menduga lemah adanya air, intayamum mali faqdihi, memang jelas sebabnya karena air tidak ada secara sesungguhnya. Ini hanya lif di haddi, faham atau belum? Ini hanya haddul ghaus, makanya perlu tambah keterangan. Tapi kalau haddul bu'd bukan tawahum, dhonnal ma'i, dhonnul ma'i menduga adanya air, atau yakin biwujudil ma'i fi haddil gurbi. Paham atau belum? Nyambung ya, ini harus paham. Jadi baru misalnya kita bertayamum di sini, tak taunya ada berita kemantren itu 2 kilo dari sini atau 1 kilo. Kemantren 1 kilo berarti di atas 300, belum 3 kilo, berarti haddul gurb. Tak taunya ada berita adanya air di sana. Berita ini berita apa sih? Berita lemah sekali. Yang beritain orang satu bis. Wah, ini tawatur banyak. Satu bis, ada air. Batal. Kenapa? Biarpun tempatnya di kemantren lebih dari 1 kilo, lebih dari 300, cuman yang ngomong orang banyak. Paling tidak don ya, duga kuat atau ya yakin batal tayamum kita. Tapi kalau ada satu orang enggak kena, kayaknya bener, kayaknya enggak. Orangnya kayaknya setengah niat, setengah enggak. Ada air di kemantren. Kemantren 2 kilo. Sementara kita sendiri punya dugaan, ini orang bener atau guyonan nih. Asyik, kayaknya itu alah-alah. Asal ngomong aja itu. Berarti waham. Kalau waham begini tidak batal dan kita tidak harus mencari ke sana. Ini kembali ke masalah itu. Makanya belajar itu harus ada yang bimbing. Ini tawahumul ma'i intayamma mali faqdihi, ini hanya untuk lihaddil ghausi. Untuk lihaddil gurbi harus dhonnal ma'i atau dhonnul ma'i atau ya'al yakinu bil ma'i, yakin adanya air. Selesai. Baik. Kemudian tidak disebutkan di sini, tapi penting untuk disampaikan. Air ada, tapi kita lagi sholat. Ini dibahas kalau kita sebelum sholat. Ini ada tambahnya. Pembahasan yang membatalkan ini semua adalah sebelum sholat. Khususnya yang terakhir. Tawahumul ma'i intaya memali faqdihi fi haddil ghawthi, ini adalah kalau dia menduga air sebelum sholat. Catatan, bagaimana kalau tawahum atau yakin atau dhon adanya air, bagaimana jika tawahum di haddul ghaus akan adanya air, atau bagaimana jika dhon atau yakin adanya air di haddul gurb. Ini pertanyaannya, bagaimana Fahami dulu pertanyaan. Kalau anggap saja tawahum dulu, bagaimana jika tawahum waham adanya air di Haddul Ghaus waktu kita sholat, Allahu Akbar, mas masih wudhu tak? Ada air tuh. Dilirik nih yang ngomong siapa itu? Yang ngomong siapa ini? Dilihat. Kalau sudah sholat, kalau sudah takbiratul ihram di dalam sholat, ini beda dengan sebelum sholat. Dilihat dulu. Sholatnya ini nanti wajib diulang atau tidak? Jadi ilmu saling ada keterikatan. Masih ingat enggak? Kapan sholat dengan tayamum itu akan diulang? Dengan dua syarat. Yang pertama, hukutan hissi. Yang kedua, air tempat yang biasanya ada air. Nah, misalnya tempat biasanya ada air, tak taunya air tidak ada secara sesungguhnya, berarti sholatnya wajib diulang. Lagi Allahu Akbar, air datang, batallah sholat saya. Kenapa? Biarpun saya teruskan pun pada akhirnya nanti juga harus ngulang. Faham atau tidak? Baik. Berbeda. Ini harus faham. Fiqh itu faham, bukan hafalan, nak. Fiqh itu bukan hafalan. Biarpun yang hafal Quran jago ngafal, kalau tidak biasa menggunakan akal fahamnya, hanya penghafal Quran saja kamu, nak, nanti. Ini penghafal Quran semuanya ini. Baik. Nah, kemudiannya seperti itu. Kemudian apa tadi? Mengulang. Nah, kedua, di tempat yang biasanya enggak ada air, fukdannya fukdan hissi, diulang tidak sholatnya? Tidak deh. Fukdannya air tidak ada secara sesungguhnya, cuma di tempat yang memang biasanya tidak ada, berarti kalau sudah selesai sholat diulang atau tidak? Tidak. Maka kalau Allahu Akbar ada air, ya enggak apa-apa, karena dia sudah masuk sholat dan sholatnya adalah sah, ya, tidak perlu dibatalkan, tidak batal sholatnya, sempurnakan. Tapi kalau belum sholat, apapun sebabnya, karena fukdan hissi, baik di tempat yang air biasanya ada atau tidak ada, tetap batal. Selesai. Faham di sini? Sekarang pindah. Kalau kita itu bertayamum karena fukdan maknawi yang membatalkan adalah jika hilang sebabnya, kan begitu? Sebabnya karena sumurnya dijaga oleh harimau. Dijaga oleh harimau. Ada seperti tidak ada, atau sakit. Sholatlah dengan bertayamum. Sama kasusnya. Pertanyaannya, ini sholatnya diulang atau tidak? Kalau seandainya nanti sudah ketemu, sudah hilang sebabnya, diulang atau tidak? Gak, masih bingung, masih lupa. Ilmu tidak boleh lupa. Yang bertayamum karena sakit, kalau sudah sakitnya hilang, sholatnya diulang atau tidak? Tidak. Kenapa bingung? Jangan bingung dulu di sini. Kalau bingung, belajar nggak paham, nggak bisa. Berarti ini sholat yang tidak harus diulang. Maka selagi sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kok sebabnya tadi hilang, sholatmu tidak batal seperti tadi sebelumnya. Tapi kalau sebelum sholat, habis tayamum sebelum sholat, hilang harimaunya atau hilang ngebegigilnya, kok nyentuh air jadi biasa, batal tayamumnya karena belum sholat. Tapi kalau lagi sholat, karena apa? Apapun bentuknya, kalau seandainya dia sholat, tidak akan wajib mengulang, maka tidak batal selagi dia sudah masuk dalam sholat. Selesai. Ini harus dipahami nanti. Ringan sebetulnya. Ringan sekali. Selesai. Faslun fasal. Termasuk gini. Fukdan maknawi jangan terlalu banyak dibahas. Karena ini adalah paling ringan fukdan maknawi. Fukdan hissi. Air ada itu misalnya. Air tidak ada. Cuman ada orang jualan air. Memanfaatkan kesempatan. Lagi enggak ada air kita. Habis tayamum, dengar orang jualan air, air, air, air, air, air, air. Kamu punya duit. Apakah wajib beli atau tidak? Demi untuk wudu. Jawabannya adalah, asalkan air tersebut, ada dua. Asalkan kita punya uang, satu. Yang kedua, air dijual harga normal. Air dijual, maka kita wajib membelinya. Air dijual harga normal dan kita punya duit, maka sama, batallah tayamum kita. Karena apa? Kita bertayamum karena tidak adanya air. Tatanya ada orang lewat, air, air, air. Sementara kita punya uang dan airnya dijual dengan harga normal, maka batal tayamum kita, kita wajib membelinya. Kita punya duit. Tetapi kalau kita enggak punya duit, enggak batal tayamum kita. Karena enggak punya duit. Atau punya duit banyak miliaran, biarpun duitmu miliaran. Mau duitnya miliaran? Susah ngitungnya nanti. Enggak banyak, tapi setiap butuh ada gitu loh. Mau beli yang harga 100 ribu, ada. Bagi 50 ribu, ada. Harga 1 juta, ada. Gitu. Daripada banyak-banyak, bingung nyimpennya nanti. Baik, duitmu banyak banget. Duitmu banyak banget. Cuman airnya tidak dijual dengan harga wajar. Indahnya syariat Islam. Kita tidak wajib membelinya dan tidak batal tayamum kita. Kalau sudah tidak dijual dengan harga mithil, tidak dijual harga wajar. Cuman kalau kamu kaya raya, gara-gara dinaikkan dua kali kok enggak mau beli, memang kamu tidak wajib membeli, cuman kamu keterlaluan, pelit banget untuk wudu. Harga air biasanya 1000, dijual 2000, dua kali lipat, enggak wajib beli, biarpun kita miliarder. Wah, berapa biasanya satu dream biasanya 200 ribu, cuman dah sekarang orang pada butuh, saya jual 500 ribu. Kita tidak wajib membelinya karena sudah tidak dijual dengan harga mithil, harga wajar. Cuman ya keterlaluan kamu tuh. Tapi syariat Islam harus sampaikan, enggak wajib membeli. Baik, selesai. Dan untuk fukdan hissi, air ada secara, air tidak ada secara sesungguhnya, ini memang betul-betul di tempat kita sepanjang had yang ditentukan tadi, apakah haddul ghus ataupun di haddul kurb, sesuai dengan masalah waham yakinnya tadi, itu memang air harus tidak ada sama sekali. Kecuali air untuk kebutuhan minum dan sebagainya tadi ya. Air yang bisa dipakai wudu enggak boleh. Enggak ada, enggak boleh ada. Air yang bisa dipakai wudu enggak boleh ada. Misalnya, ini untuk memberikan pemahaman, biarpun unik. Jika ternyata, na'udzubillah, di sini tidak ada air semuanya. Adanya hanya air minum, drum. Cuman tak taunya ada orang infak. Orang memberikan kepada kita sebotol air wudu. Tidak tahu tiba-tiba, air wudhu untuk anak pondok, ditaruh di sini, air wudhu. Air semuanya sudah tidak ada. maka tayamumnya semua anak pondok ini tidak sah gara-gara masih ada air, padahal airnya cuma sebotol. Bagaimana agar tayamumnya sah semuanya? Dibuang aja airnya. Kalau air masih ada, berarti apa? Batallah tayamumnya, apa? Tidak sah tayamumnya. Air betul-betul tidak ada. Ini hanya yang enggak ada kejadian kayak gitu beneran. Cuman para ulama membuat contoh seperti itu biasanya untuk membantu pemahaman kita. Baik. Faslun mubtilatut tayammum. Selesai ya? Faslun fasal. Alladzi sudah ya tayammum. Apa kira-kira? Yang pernah belajar fikih praktis? Apa yang belum diangkat? Yang belum dibahas di sini? Pokoknya fikih praktis harus dibaca deh. Fikih praktis itu babnya lebih banyak. Banyak. Tadi semuanya kita sampaikan poin-poin tadi itu ada fikih praktis. Sengaja Buya sebut-sebut tentang fikih praktis dengan harapan ada rindu untuk baca fikih praktis. Kalau sudah belajar fikih praktis, baca ini sangat mudah. Pemilahan tadi semuanya ada di fikih praktis. Ini fikih praktis. Sengaja kita nemut praktis, padahal tidak praktis juga, panjang. Cuman sebut praktis, mudah dihafalnya nanti. Kemudian, faslun alladhi yathuru minan najasati, sesuatu yang bisa menjadi suci, bukan disucikan. Yathuru itu menjadi suci. Kalau yutohharu disucikan. Ini yathuru. Kalau tohir, mutohir, tohharu yutohiru mutohir, mensucikan. Ini ada benda aslinya najis berubah jadi suci, bukan disucikan. Kalau disucikan adalah bajumu kena najis lalu disucikan. Ini alladhi yathuru, bukan yutohharu. Kalau yutohharu banyak, bajumu yutohharu disucikan. Alladhi yathuru, yang bisa menjadi suci, minan najasati, dari sesuatu yang aslinya najis, najis berubah jadi suci. Loh, apa itu? Thalathun, ada tiga. Al-khamru idha takhallalat. Khamr yang berubah jadi cuka. Jadi proses begini loh ya. Khamr itu dibuat dari jus kurma atau anggur. Kemudian untuk bisa membuat perubahan yang memabukkan itu adalah direndam, dipandam di pasir yang panas, dipendam di pasir, jadi kena terik matahari itu akan panas di dalamnya. Itu disimpan beberapa hari. Umpamanya 3 hari dia akan menjadi minuman keras. Khamr kalau diangkat diminum memabukkan. Cuman orang Arab bukan untuk mencari khamr bagi orang muslimnya. Dibablaskan, dibiarkan sampai berlalu, bukan 3 hari misalnya. Ini misal saja, hitungannya bagi ahlinya sana. 3 hari jadi khamr. Tapi kalau dibiarkan berubah, berubah, berubah, berubah, nanti hari yang ke-7 menjadi cuka. Nah, khamr itu kan najis. Ingat atau tidak kemarin? Najis ada 7. Di antaranya adalah khamr. Khamr najis pada dasarnya. Cuman khamr itu kalau berubah jadi cuka atau memang semula khamr, ada khamr haram diminum. Cuman khamr itu nanti kalau sudah kena terik matahari, kena panas, panas-panas berubah jadi cuka. Maka khamr itu semula najis. Tapi setelah itu berubah jadi cuka, maka menjadi suci dan boleh dimakan. Nah, makanya bahasanya adalah dari sesuatu yang aslinya najis berubah menjadi suci. Tapi itu nanti dengan catatan, untuk merubah dari khamr kepada cuka harus proses alamiah, karena terik matahari atau karena suhu yang panas, bukan karena dicampur obat. Kalau dicampur obat tidak atau kemasukan sesuatu. Ini adalah masalah pemahaman fikih. Kalau maksudnya kemasukan sesuatu, di dalam khamr kita masukin sesuatu, belum masuk, kemudian khamr ini berubah jadi cuka, maka cukanya tetap najis, tidak bisa suci. Kenapa? Karena batu yang masuk ke dalam khamr najis atau tidak? Paham? Kamu paham tentang najis atau tidak? Sesuatu yang bersentuhan dengan najis jadi apa? Paham dong? Baik, batu kena khamr, khamr najis atau tidak? Batunya terkena khamr, batunya jadi najis atau tidak? Baik, batunya jadi najis, maka batu itu batu mutanajis, batunya terendam di dalam khamr. Betul, khamrnya setelah itu berubah jadi cuka, tapi di dalam cuka ada apanya tadi? Batu, batu yang terkena, maka batu yang terkena najis itu nempel dengan cuka, maka cuka berubah jadi najis. Jadi yang dimaafkan itu hanya di lehernya kendi atau di wadahnya saja. Wadah khamr itu dimaafkan. Wadah khamr kan terkena khamr, berarti kan najis pada dasarnya. Kemudian khamrnya menjadi cuka, dimaafkan untuk wadahnya. Kenapa? Karena tidak ada benda cair yang tak berwadah. Gimana enggak ada wadahnya? Apakah nanti khamrnya biar menggantung di awang-awang begitu? Ya enggak masuk akal. Maka dimaafkan di wadahnya. Wadah yang dibutuhkan saja. Tapi kalau dimasukkan sesuatu ke dalamnya, ini adalah enggak diperlukan. Maka tidak akan berubah menjadi suci. Al-khamru idza takhallalat. Khamr di saat berubah jadi khol, cuka. Kita tidak tahu. Anda, kita tidak tahu. Di Arab sana memang ada cuka, tapi Masya Allah baunya, tapi katanya bikin enak makan. Cuman kalau urusan makanan jangan mencela deh. Memang waktu itu saya ngelihat cuka itu, cuman saya tidak berani ngolok. Kenapa? Karena saya orang Jawa, orang Indonesia punya terasi sama petis. Nanti kalau saya ngolok itu bau gak enak, dia akan bilang juga, terasimu gak enak juga baunya. Nanti olok-olokan jadinya. Waktu saya mencium bau cuka itu, saya gak kuat baunya. Tapi orang yang biasa ya enak. Tapi giliran saya bikin rujak, mereka mau muntah ngelihat rujak saya. Nah, jadi sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Jangan olok rujakku, saya tidak akan mengolok cukamu. Itulah ini, karena kebiasaan orang makan. Karena rujak itu bagi orang Arab betul-betul menjijikkan. Sudah hitam, kayak comberan kan begitu. Petisnya, akan dimakan, isyata orang Indonesia. Saya bikin rujak, sudahlah, ini kebiasaan saya. Ya sudah. Nah, ini. Kemudian, takhallalat binafsiha, maksudnya berubah dengan dirinya sendiri, tidak diolah dengan alat, dengan obat-obatan. Binafsiha dengan dirinya sendiri, proses alamiah. Yang kedua, wajildul maitati, kulit bangkai. Kita masih ingat, najis ada 7, diantaranya adalah bangkai. Semua bangkai adalah najis, kecuali 3 bangkai. Bangkai belalang, bangkai ikan, sama bangkai manusia. 2 boleh dimakan, 1 tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan adalah bangkai ikan sama bangkai belalang, bangkai manusia jangan dimakan, kanibal. Baik. Lah, bangkai termasuk pertanyaannya. Berarti bangkai adalah najis. Lah, bangkai itu kulitnya najis atau tidak? Kulitnya najis ya? Ya najis lah. Oh, bingung kenapa sih? Mungkin bangkai hanya tulangnya saja. Kulitnya, dagingnya adalah najis. Berarti kulit bangkai adalah najis. Idza dubigha, jika disamak, dikuliti dan dibersihkan dengan cara tertentu. Dubigh, dikuliti dan dibersihkan dengan cara tertentu. Itu dubigh. Dikuliti, dibersihkan dengan cara tentu, ini idza dubikha. Baik. Semua binatang yang berkulit, kulit jangan dibahas. Semua binatang yang berkulit selain anjing dan babi, selain anjing dan babi, semua binatang yang berkulit saat jadi bangkai, kulitnya bisa berubah jadi suci. Kambing mati ketabrak, tolong dibedakan. Kalau kambing disembelih, itu jelas langsung suci kulitnya. Kita tidak membahas dengan kambing yang disembelih. Jadi kalau disembelih itu nggak usah disamak macam-macam dengan cara, sudahlah kuliti, goreng, boleh dimakan. Yang dibahas adalah bangkai. Harus paham, jangan sampai meributkan tentang cara penyamakan kulit kurban. Daging kurban, kalau daging kurban, daging halal, suci semuanya, kulitnya suci. Sekarang ada kambing mati sama tanda dibuang. Dibuang kambing ini, Pak, saya ambil ya, ambil. Halla tantafi'u bi'ihabiha. Ada sapi mati, ada kambing mati, dibuang oleh sahabat Nabi. Nabi mengingatkan, halla tantafi'u bi'ihabiha. Kenapa tidak kau manfaatkan kulitnya? Kita kupas. Bangkai atau bukan? Najis atau tidak? Baik. Setelah dikupas kulitnya, dikasih sesuatu yang panas, apakah abu atau kotoran burung, burung merpati itu panas. Sesuatu yang panas agar mempercepat keringnya sisa-sisa daging ini. Dijemur, rontok nanti. Setelah dijemur, ketahuilah kulit yang semula itu najis menjadi kulit yang suci. Cuma tadi kan terkena daging najis, ya atau tidak? Maka dia hanya mutan najis. Masukkan ke kolam, dibersihkan. Setelah dibersihkan di kolam, dijemur kering, boleh jadi sajadah. Boleh jadi? Karena sudah berubah jadi suci. Faham atau tidak? Lah itu yang dimaksud. Kulit apapun, tahu apapun, boleh enggak kulit ular? Boleh. Kulit ular punya kulit? Boleh. Kulit harimau, kulit apapun. Semua binatang, biarpun binatang yang halal dimakan atau haram dimakan, kecuali anjing dan babi. Jelas. Nah, ini berlaku bagi bangkai. Bangkai itu kan ada dua. Binatang yang haram dimakan mati biarpun disem, atau binatang yang halal dimakan mati tanpa, itulah bangkai. Kulit nyamuk boleh disamak? Bingung sih. Boleh. Gimana caranya? Punya kulit. Ya, yang ada kulitnya dong. Kan biasa ngomong tadi, yang ada kulitnya, yang enggak ada kulitnya ya. Wong itu wong nyamuk kulit sama tulangnya sama kok. Ya, baik. Selesai. Yang ketiga, wa masara hayawanan. Tapi ini bukan sesungguhnya. Ini tambahan, tidak secara sesungguhnya. Bangkai busuk, najis atau tidak? Najis. Yakin? Bangkai. Sisa kulit yang disamak, dagingnya dibuang. Najis kan dagingnya? Kulitnya disamak jadi suci. Dagingnya, masya Allah, keluar ulat segede begini, keker lagi. Baik. Akhirnya Pak, rupanya ada yang hobi dengan ulat. Akhirnya Pak, terkena najis atau tidak? Karena hidup di bang najis. Akhirnya kamu mandiin ulatnya, kamu mandiin jadi bersih. Maka ulat itu suci. Akhirnya sholat kamu gantung di sini, jalan-jalan. Selagi masih hidup, bangkai atau bukan? Ngerusak sholat atau tidak? Baik, jalan. Hobi. Kan ada katanya orang hobi dengan ulat. Selagi ulat masih hidup, tidak membatalkan Tapi lihat, ini maksudnya bangkai, sorohayawanan, jadi binatang. Cuman kata para ulama itu tidak sesungguhnya, sebab itu bukan daging yang bangkai menjadi ulat, tapi ulat hidup di dalam bangkai. Itu ulat kan dibawa oleh lalat, telurnya dititipkan di situ berkembang. Itu makanya tidak sesungguhnya yang ketiga. Tapi yang pertama dan kedua sesungguhnya sesuatu yang najis berubah jadi suci. Tapi yang ketiga tidak. Karena ulat yang kamu pelihara tadi itu adalah hidup di dalam bangkai, bukan hidup dari bangkai. Hidup di dalam bangkai. Besar di dalam bangkai, keluar. Ulat suci. Tapi kalau ulatnya mati, kamu sakui, gimana hukumnya? Najis, ulat hidup tadi, ulatnya jalan-jalan begitu. Faham enggak? Selesai tiga hal yang menurut beliau adalah dari najis bisa menjadi suci dengan caranya tadi. Tapi yang hakikat yang sesungguhnya hanya dua, adapun yang ketiga adalah tidak secara sesungguhnya. Kemudian an-najasatu thalathun mughalladah wa mukhaffafah wa mutawassithah. Ini sudah pernah ya kita bahas singkat. Di sini diulang lagi. Makanya kita akan membaca begitu mudahnya kalau kita sudah memahami kemarin fikih praktis. Kita akan baca nasnya. Najis ada tujuh, masih ingat? Dari tujuh najis tadi dibagi tiga. Yang pertama najis mughalladah, mutawasithah, mukhaffafah. Ambil dulu yang mukhaffafah. Mukhaffafah adalah najisnya kencing bayi laki-laki hanya minum susu ibu umur belum hijriah. Baik. Yang najis mughalladah adalah najis anjing dan babi dan keturunannya. Baik. Sekarang dari tujuh najis yang sama ini kamu fahami, coba keluar dari lubang depan, lubang belakang. Baik. Yang keluar lubang belakang najis apa? Mutawassithah. Baik. Yang keluar dari lubang depan? Dilihat dulu dong. Kalau dari bayi kecil laki-laki? Yang belum minum susu, kecuali air susu, mutawassithah. Kalau air kencing anak-anak yang gede begini, mutawassithah. Selesai. Kemudian najis yang kedua, muntahan. Ayo langsung, ya usah ragu. Apa? Darah seger dan darah busuk. Bangkai. Minuman keras. Anjing. Babi. Selesai. Nah, dari itu dibagi menjadi wan an-najasatu thalathun, najis ada tiga, mughalladah, mukhaffafah, wa mutawassithah. Al-mughalladatu, najis mughalladah, najis berat adalah najis anjing dan babi. Najasatul kalbi wal khinziri, najisnya anjing dan babi. Wa far'i ahadihima, dan keturunannya. Wal mukhaffafatu, adapun najis ringan adalah baulus sabiyyi, kencingnya anak laki-laki. Alladzi la yat'am ghairal laban, yang belum minum kecuali susu, maksudnya susu ibunya. Walam yabluh haulaini, belum mencapai 3 tahun hijriah. Syaratnya sudah terpenuhi. Wal mutawassithatu, caranya sama seperti yang Buya sampaikan. Wal mutawassithatu adalah selain dari dua ini, dari 7 najis tersebut adalah najis mutawassithah. Faslun fasal. Insyaallah sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar, dan semoga Allah menjauhkan kita dari najis lahir dan najis batin. Khususnya najis batin kita, membersihkan hati kita, menjauhkan dari dengki dan dendam, menjauhkan dari kesombongan, menjauhkan kita dari riya, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya.